Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi fikhil asma'il husna. Wa idha arafa al-muslimu hadhi al-asma'il azimah wa arafa ma tadullu alayhi min al-kamali wal-azamati wal-ihatati wajaba alayhi an yu'amila kull ismin bima yaqtadihi min dhullin wa ubudiyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa nashur alayna min khazain rahmatika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan saliha. Qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah fi kitabih Fiqhul Asma'il Husna, berkata Syekhuna Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Fiqh Asma'il Husna, ketika menjelaskan tentang nama Allah Al-Awwalul Akhirul Zahirul Batin, yang telah kita bahas pada kesempatan yang silam, bahwasanya nama Allah Al-Awwalul Akhirul Zahirul Batin menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menguasai segala macam tempat dan ruang waktu. Tidak ada makhluk apapun juga yang di atas Allah, Dialah Maha Tinggi. Itulah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Zahiru, tidak ada makhluk yang lebih dekat kepada makhluknya sebagaimana Allah Jalla wa'ala. Itulah nama Allah Al-Batin. Tidak ada makhluk yang lebih dahulu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nama Allah Al-Awwal. Tak ada makhluk setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nama Allah Al-Akhir. Maka Al-Awwal wal-Akhiru wal-Zahir wal-Batin menunjukkan makhluk tak ada yang dapat keluar daripada pengawasan Allah Jalla wa'ala. Ilmunya, ciptaannya, kekuasaannya Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh hafizahullah, idza arafal muslimu hadhil asma'al 'azimah, jika seorang muslim tahu nama-nama Allah begini agung, wa arafa ma tadullu 'alaihi min al-kamal wal 'azamah, dia paham bahwa nama-nama ini menunjukkan kesempurnaan Allah, keagungannya, wal ihatah, menunjukkan Allah meliputi segalanya. Wajib alaihi an yu'amila kulla ismin bima yaqtatihi min dhullin wa 'ubudiyyah, maka selayaknya hamba dalam memahami nama Allah Subhanahu wa taala ini melahirkan konsekuensi daripada kehinaan, menghinakan dirinya kepada Allah dan memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mengadakannya, dari tak ada menjadi ada, kemudian meniadakannya. Allah yang Subhanahu wa taala ya mengaturnya, mengurusnya, memberikan kepadanya segala sesuatu. Maka layaknya bagi hamba untuk senantiasa menghinakan dirinya, memperhambakan dirinya kepada Allah. Naam. Fa ma'rifatu awwaliyatillahi likulli syai'in wa sabaghi bil fadli wal ihsan. الأسباب كلها تقتضي إفراده وحده بالذل والالتجاء وعدم الالتفات إلى غيره أو التوكل على سواه، وتقتضي التجرد من التعلق بالأسباب والالتفات إليها إلى التعلق بمن منه الإمداد ومنه الإعداد، وفضله سابق على الوسائل والأسباب. فمعرفة أولية الله لكل شيء. Setelah kita mengetahui Allah adalah awal dari segala sesuatu, wasabqih bil fadli wal ihsan, dan dialah Allah Jalla wa'ala mendahului segalanya dengan limpahan karunia-Nya, cucuran kebaikannya, al asbaba kullaha, dan dia pula lah yang memberikan segala macam sebab-sebab bagi makhluk, sebab untuk hidup, sebab untuk memelihara eksistensi dirinya, ya, segala sarana-sarana, prasarana agar mendukung manusia dan makhluk-makhluknya hidup di alam raya ini. Taqtadi ifradahu wahdahu bidzulli wal itija, konsekuensinya melahirkan keharusan kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam merendahkan diri kepadanya, dan hanya bergantung kepadanya. Wa'adam al-iltifati ila ghairih. Hal ini melazimkan, mewajibkan kita tidak menoleh kepada selainnya. Awit tawakkul ala siwa, atau membuat kita tidak layak bergantung kecuali hanya kepadanya. Hanya kepada dia sematalah kita bergantung. Karena segala macam sebab semuanya didahului oleh Allah SWT. Bahkan Allah menciptakannya. Semua sarana Allah menciptakannya. Segala macam sebab yang ada di alam raya ini semua dengan musabbibul asbab. Dialah Allah, musabbibul asbab, pencipta segala macam sebab. Mengapa kita bergantung kepada sebab? Mengapa tak bergantung kepada musabbibul asbab jalla fi'ula, yang menciptakan segala macam sebab, yang dialah mendahului segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu ada dengan ihsannya, ada dengan karunianya. Maka mengapa harus bergantung kepada selainnya? Wa taqtadhi tajarruda min at-ta'alluq bil asbab. Hal ini melahirkan ya kepada hamba benar-benar murni tidak bergantung kepada sebab. Wal iltifata ilaiha ila at-ta'alluq biman minhul imdad, tak bergantung kepada sebab, tidak menoleh kepadanya. Ya, tapi dia bergantung kepada Tuhan yang darinya lah al-imdad. Minhul imdadu wa minhul i'dad, daripada Allah segala macam bantuan dan pertolongan. Allah yang menyiapkan segala-galanya. Allahu Akbar. Kalau kita rinci, tak selesai-selesai kita menceritakan bagaimana Allah telah menyiapkan segala-galanya. Sperma yang kita pancarkan dari mana berasal? Dari makanan dan seripati makanan. Dari mana itu semua berasal? Dari Allah Jalla wa'ala. Dari mana? Dia curahkan hujan, dan hujan dia tumbuh-tumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Dia yang menumbuhkan, bukan kita. La antum tazra'una wa am nahnu zari'un? Kalian yang menanam atau kami menanam? Manusia hanya menyemai benih saja. Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dilipat gandakan satu biji menjadi berpuluh, beratus, mungkin bertonton biji. Subhanahu wa ta'ala, dikonsumsi manusia. Siapa yang merubah dan menyeripati segala macam bentuk makanan ini, air kemari tempatnya, ini minuman kemari, makanan kemari. Siapa yang mengatur ini pembuangan yang tak layak dikonsumsi, keluar dalam bentuk kotoran. Siapa kalau bukan Allah Jalla wa'ala. Dia saring daripada segala macam makanan yang inti-intinya adalah dia sperma. Ketika itu dipancarkan, subhanallah, dari berjuta-juta satu dua yang menempel dinding rahim. Dan dia menyiapkan di sana kehidupan. Allahu Akbar. Betapa rahmatnya dia kalau semuanya masuk. Tak mampu seorang ibu mengandung jutaan sperma menjadi manusia. Allahu Akbar. Ketika dalam sperma siapa yang menumbuh kembangkan kecuali Allah SWT. Yang memelihara, menjaga. Subhanallah. Ketika belum sampai tangan orang kepada sang janin, Allah telah sampai kepada janin rahmatnya, lindungannya. Semua disiapkan. Ketika keluar disiapkan. Ibundanya yang menunggunya, keluarganya, susu, apa yang tak disiapkan. Diberi perangkat mata, telinga, Allahu Akbar. Minhul imdad, darinya segala macam bantuan. Wal i'dad, dia yang menyiapkan segalanya. Dia siapkan kutuan rezeki. Dia berikan kita berbagai macam kepandaian menalar. Dia taklukkan makhluk-makhluk agar memiliki hubungan dengan kita. Sehingga adalah rezeki kita. Subhanallah. Allah giring manusia, Allah giring hati-hati makhluk agar berinteraksi dengan kita, bertukar jual beli dengan kita, bertukar manfaat dengan kita. Subhanahu wa ta'ala. Jadi taklah layak kita bergantung dan menoleh kepada sebab-sebab, tapi bergantunglah kepada yang dialah zat darinya segala macam sebab terlahir. Daripadanya lah segala macam bantuan. Wa fadluhu sabiqun 'alal wasa'il wal asbab, bahkan karunia-Nya mendahului segala macam sebab dan segala macam sarana. Karunia-Nya, curahan rahmat-Nya mendahului segala macam sebab, belum lagi lahir sebab. Subhanallah, karunia-Nya telah mendahului segalanya. Ya, sebelum kita lahir telah Dia catatkan segalanya. Bagaimana kita makan, di mana kita makan, berapa jumlah kita makan. Bagaimana caranya supaya kita dapat makan? Di mana rezeki kita Dia simpan? Allahu Akbar. Kajian yang tak akan pernah putus-putusnya. Satu nama saja kita bahas. Allahu Akbar. Naam. Wa ma'rifatu akhiriyatillahi taqtadi an yuj'ala wahdahu ghayatal 'abdi allati la ghayata lahu ghayruh. wala matluba lahu wara'ahu ilaihi wahdahu almuntaha wa laysa wara'ahu marma wala ba'dahu maqsad wa taqtadi adama ar-rukuni ila al-asbab fa innaha tan'adimu la mahalata wa tanqadi bil akhiriyah wa yabqa ad-da'imul baqi ba'daha fa ta'alluq biha ta'allaq bima ya'damu wa yanqadi ta'alluqun bima fa ta'alluq biha ta'alluqun bima ya'damu wa yanqadi wa ta'alluq bil akhir subhanahu ta'alluqun bil wahyi wa ta'alluq bil akhir subhanahu ta'alluqun bil wahyi alladhi la yamut bil hayyi alladhi la yamut wa bil baqi alladhi la yazul. Jadi dengan mengenal Allah, dialah awal segala sesuatu. Tadi melahirkan ketergantungan hanya kepadanya, karena dia menyiapkan segala sesuatu sebelum kita ada. Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu akhiriyatillah, mengenal Allah adalah zat yang akhir. Taqtadi an yuj'ala wahdahu ghayatal abdi, maka hendaklah hamba menjadikan Allah akhir daripada segala tujuannya. Allati la ghayatalahu ghayrah, tidak ada tujuan terakhir kecuali Allah. Apa tujuan hidup kita ini? Harta akan pindah tangan, akan ketinggalkan. Apa yang kita jadikan tujuan? Istri akan kita tinggalkan atau dia meninggalkan kita. Anak, subhanallah, kekuasaan, jabatan, dunia, isinya, semua akan tinggal. Akhirnya Allah juga yang akhir. La ghayata lahu ghayrah, tidak ada selain Allah sebagai tujuan terakhir. Tujuan terakhir kita kematian, Ustaz. Kematian itulah bermula perjalanan menuju Allah SWT untuk menjadi tujuan terakhir. Wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kepada Tuhanmu segala urusan berakhir. Allahu Akbar. Ini memahami ayat ini indah luar biasa, menghilangkan segala macam kegalauan, kesedihan kita dalam menghadapi kemulut dunia yang tak pernah henti-henti ini. Bahwasanya semuanya kepada Allah juga akan berakhir. Wa anna ila rabbikal muntaha. Penderitaan kita tak lama. Apapun yang kita rasakan menderita karena berbagai macam penderitaan, diuji Allah kita pada harta, istri, anak, ketangga, manusia, ujungnya adalah wa anna ila rabbikal muntaha. Engkau akan kembali kepada Tuhanmu. Menimbulkan harapan-harapan, menimbulkan kesabaran dalam diri kita. Karena dialah yang berakhir. Adapun semua ujian di dunia ini berakhir, selesai. Tapi ujung daripada segala sesuatu yang tak akan pernah ada akhir-akhirnya, Allah Jalla wa'ala. Wala matluba lahu wara'ahu, tidak ada yang dituntut ya, yang paling akhir selain daripada Allah jua. Menuntut kepada makhluk-makhluk ciptaannya, lemah, rentan, tak mampu mensuplai segalanya kepada kita. Hari ini dia ridha, besok dia marah. Ilaihi wahdahul muntaha, kepadanya sematalah akan berakhir segala macam urusan ini. Walaysa wara'ahu marman wala ba'dahu maqsad, tak ada lagi di balik Allah SWT tujuan, karena dia terakhir tujuan. Ya. Tak ada lagi maksud paling akhir kecuali Allah SWT. Dialah maksud akhir daripada segala sesuatu. Kembali kepada segala sesuatu. Wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah lah kembali semua urusan. Subhanallah. Wa ilainal masir, kepada kami semuanya akan berakhir. Harta kita pindah ke anak-anak, pindah ke cucu, cicit. Mungkin belum sampai di anak sudah habis harta, atau di cucu sudah habis harta. Terus sampai kapan? Sampai akhirnya dunia ini Allah warisi. Ya, Allah yang mewarisi dunia ini, dia pemiliknya. Semuanya tinggal. Wa taqtadi adama ar-rukuni ila al-asbab. Hal ini mewajibkan kita, melazimkan, mengharuskan kita jangan condong kepada sebab dalam hidup di dunia ini. Ini yang membuat kita banyak sekali galau. Kenapa? Karena condong kepada sebab. Bukan hanya condong, bahkan kita bergantung dengan sebab. Makhluk itulah semua sebab. Bergantung dengan bosnya, bergantung dengan petingginya, bergantung dengan jemaahnya, bergantung dengan masyarakatnya, bergantung dengan semua. Fa innaha tan'adimu la mahalata, sesungguhnya semua sebab ini akan berakhir musnah. Kalau bergantung kepada presiden, presiden mati. Kalau enggak mati habis jabatannya. Sekarang ya nomor 1 dia, besok mungkin nomor 27 dia. Ya, bergantung kepada suami. Suami kan mati. Suami tak ridho sepenuhnya kepadamu. Bergantung kepada istri lebih teruk lagi. Bergantung kepada istri, bentar dia sering-sering. Ini semua rumah-rumahku, pergi abang keluar sana. Baju abang berlepas semua aku belikan, pergi abang pakai kolor saja. Inilah bergantung dengan istri. Bergantung sama anak, anak durhaka. Setengah mati kita sekolahkan dia, setengah mati dia durhaka kepada kita. Allahu Akbar. Apa yang mau kita jadikan gantungan? Setengah mati kita sekolahkan dia, segala-galanya kita berkorban untuk. Jadi orang lihat, tengoknya pun tidak. Hebat-hebat, kaya. Tengoklah penderitaan seorang menulis dalam statusnya. Anakku hebat-hebat dunia, satu di Jerman, satu di Amerika. Tapi aku udah tua gini, nengok aku pun tidak. Ini yang terjadikan gantungan. Subhanallah. Lemah. Tak bisa. Apalagi kita nyokolkan anak berharap dapat dari dia lebih banyak. Udah 1 miliar kau keluarkan, sekarang 100 ribu pun payah kau berikan ke ayah. Mengapa kau berharap? Tak bisa bergantung kepada makhluk. Allahu Akbar. Wa tanqadi bil akhiriyah. Ujungnya adalah punah. Berakhir. Wa yamqaddaimul baqi ba'daha. Bersisalah dia Tuhan yang kekal selama-lamanya setelah segala macam sebab yang tempat bergantung orang nih. Sahabat-sahabat tertipu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, stres mereka, galau panjang. Umar menyeracau sebagai tanda tak rela Nabi Muhammad SAW dikatakan wafat. Ya, biarlah bagaimana Imam Abu Bakar Siddiq. Seketika dia keluar di hadapan orang mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan ha fa inna Muhammadan qad mat." Yang nyembah Muhammad ini saksikan Muhammad dan mati. "Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Yang menyembah Allah dia kekal selama-lamanya, tak pernah mati. Barulah mereka kembali sadarnya. Kembalilah kepada mereka kesadaran mereka. Tak bisa bergantung dengan makhluk. Dalam agama aja enggak bisa. Dalam dakwah enggak bisa. Tenang aja masih ada ustaz itu. Tenang aja masih ada si fulan. Masih ada siapa. Tak bisa. Subhanallah. Orang-orang akan meninggal. Orang-orang terkena fitnah. Yang lurus menjadi bengkok. Yang bengkok menjadi belok. Tak bisa bergantung. Bahkan kepada orang hidup pun tak bisa. Dijadikan contoh. Mangkana minkum mustannan falistanni billadzi qad mat. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang bergantung ingin mencontoh manusia, contoh orang yang telah mati, fa innal ahya'a la tu'man 'alal fitnah. Orang hidup tak jamin selamat daripada fitnah. Perbanyak yang lurus menjadi bengkok. Subhanallah. Tak bisa jadikan gantungan. Sesat gurunya, sesat semua murid-muridnya. Itulah kalau bergantung dengan guru, sesat gurunya, semua murid-muridnya sesat. Menyimpang manhaj gurunya, semua manhaj muridnya menyimpang. Karena bergantung kepada sang guru yang satu, guru yang dua. Bergantunglah kepada Al-Hayyul Qayyum, Tuhan yang hidup tak pernah mati. Apa yang kita harapkan, kecualikan daripada dia. Padahal kita dalam menyebarkan agama, menegakkan agama ini, bergantung kepada makhluk, habis. Bergantung sama orang kaya, habis. Orang kaya milik Allah Subhanahu wa taala. Hartanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak bisa kita cari ridho manusia selama-lamanya. Hari ini ridho, besok tak ridho, tak mengucur dana, tutup yayasan kita, tutup sekolah kita? Tidak. Atau bergantung kepada Allah, lapang dada kita, tenteram. Siapapun mau bergabung silakan, mau pergi-pergi sana. Ini kami hidup bukan denganmu, karena kami hidup dengan Allah Jalla wa'ala. Dawa ini Allah kibarkan dengannya semata, bukan denganmu, si fulan ataupun alan. Kalau tak ada, dia akan ganti lebih baik daripadamu. Nikmat. Enggak stres. Kalau ada yang kata bergantung sama makhluk, stres. Allahu Akbar. Wa fadluhu sabiqun 'ala wat-ta'alluqu, kemudian fat-ta'alluqu biha ta'alluqun bima ya'dumu wa yanqadi. Bergantung dengan sebab adalah bergantung sesuatu yang akan binasa dan berakhir. Wa ta'alluqu bil akhiri subhanah, bergantung dengan dia yang akhir dari segala urusan kembali kepadanya yang kekal. Ta'alluqun bil hayyil ladzi la yamut, adalah bergantungan sesuatu yang tak pernah mati, yang hidup selama-lamanya. Wa bil baqil ladzi la yazul, bergantung dengan zat yang abadi, tak pernah ditimpa kepunahan. Manusia punah, orang punah, binatang punah. Banyak binatang-binatang yang sudah punah, tak ada lagi ceritanya. Mana yang namanya dinosaurus? Punah, kata orang. Ya, mana nenek moyang kita punah? Mana dahulu pendiri-pendiri bangsa ini punah? Mana penjajah yang menjajah bangsa ini punah? Mana musuh-musuh Islam punah? Abu Jahal punah, Abu Lahab punah. Subhanallah. Semuanya akan punah. Naam. Wa ma'rifatu zahiriyatihi wa annahu fawqa ibadihi yudabbiru umurahum wa tas'adu ilayhi a'maluhum taqtadi husna tawajjuhil qalbi ilayhi wa tamama dhulli bayna yadayhi wal khudu'i li janabihi wa 'azamatihi wa ad-dirra'ata ilayhi wahdahu duna siwahu. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أمل. وأما من لا يؤمن بظاهرية الله وألوه فإنه ضائع مشتت القلب ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه قصده. Jadi setelah kita mengenal dialah awal, dialah akhir, menunjukkan kita harus bergantung kepada yang kekal, harus beribadah kepada zat yang mendahului segala sesuatu, menyiapkan segala sesuatu untuk kita, kemaslahatan hambanya, makhluknya. Sekarang kita akan pindah kepada nama Allah Al-Zahiru, dialah Tuhan Maha Tinggi. Wa ma'rifatu zahiriyatihi, mengenal dialah Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya, ketinggian yang penuh dengan keperkasaan, penuh dengan kemenangan. Itulah makna zahir. Jadi zahir itu tak sama dengan al-ali. Zahir lebih dalam maknanya, walau sama-sama diartikan tinggi. Zahir bermakna tinggi, menang, perkasa, menguasai. Al-ali hanya maha tinggi saja. Karena belum tentu orang tinggi itu berkuasa. Kadang namanya raja, tapi yang berkuasa perdana menterinya. Kedukunnya lebih tinggi raja, tapi menteri yang berkuasa. Nama Allah Al-Zahir, Tuhan maha tinggi, tak ada yang lebih di atasnya. Maha perkasa, maha kuat, itu makna Al-Zahir. Mengenal Allah, dialah Tuhan yang maha tinggi, maha perkasa di atas hamba-hambanya. Wa annahu fawqa ibadih yudabbiru umurahum, meyakini dia yang mengatur dari atas semua urusan manusia. Tiap hari keputusan datang dari atas. Subhanallah. Atas itu adalah simbol kemuliaan. Ya. Namanya keputusan dari atasan harus dihormati. Perintah dari atasan harus dihormati. Atasan dalam bahasa kita aja sama makhluk mengetahui itu adalah yang lebih tinggi. Ini atasanku. Tapi di atas atasan ada atasan lagi. Yang tak ada di atasnya atasan adalah Allah. Ya. Fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada lagi lebih berilmu. Di atas orang yang kaya ada lagi lebih yang kaya. Di atas orang yang memiliki jabatan ada lebih tinggi daripada jabatan yang dia miliki. Begitulah seterusnya. Allah tak ada. Dialah segala-galanya maha tinggi. Wa tas'adu ilaihi a'maluhum, bahkan semua amal manusia datang, diangkat, dibawa kepadanya. Dari atas dia mengatur, setiap saat dibawa kepadanya amalan manusia. Taqtadi husna tawajjuhil qalbi ilaihi. Ini melahirkan, mengharuskan, melazimkan, benar-benar menyempurnakan kiblat hati kita hanya berhadap kepadanya semata. Ke atas, bukan kepada atasan. Karena atasan ada lagi atasannya. Subhanallah. Tapi kepada Tuhan yang maha tinggi, Al-Zahiru, kepadanya lah kibat hati kita ditujukan. Wa tamama dhulli baina yadih, mengetahui dialah Tuhan yang maha tinggi, maha perkasa, mewajibkan kita benar-benar menyempurnakan kehinaan diri kita di hadapannya. Wal khudu'a li janabih, patuh, pasrah, tunduk ya kepada Allah Jalla wa'ala. Lijanibihi, lijanabihi makna lijanibihi. Wa'azamatihi, ya, mengagungkannya. Wa'adara'a ilaihi, menghinakan diri kepadanya. Wahdahu duna siwah, dialah Tuhan yang satu, bukan kepada Tuhan selainnya. Dhalika bi'annallaha wal haq, yang demikian itu karena Allah dialah Tuhan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, adapun yang mereka seru dari selain Allah, dia adalah Tuhan yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dia adalah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Wa amma man la yu'minu bi dhahiriyatillah, ini bagi orang-orang yang tak percaya Allah maha tinggi di atas semua makhluknya, bahkan dia percaya Allah itu di mana-mana ada bersemayam. Tak percaya. Wa'uluwihi, tak percaya Allah maha perkasa, maha tinggi di atas makhluknya, sebagaimana ahlu kalam. Bahkan yang mengatakan Allah maha tinggi di atas arasnya, kata mereka ini mujassim, menyipati dengan makhluk, ini syirik, ini kufur. Orang semacam ini yang tak tahu di mana Tuhannya, fa'innahu la'i'un musyattatul qalbi, dialah orang yang tersesat hatinya, kacau balau, pecah belah, tak tahu kemana mengadu kepada Tuhan di mana, karena dia tak tahu Tuhannya di mana. Sibuk carinya Tuhannya di mana-mana, dalam laci carinya Tuhannya, di bawah, di atas, bukanya lemari es, mana Tuhanku? Allahu Akbar. Hatinya kemana menghadap? Hati kita ini fitrah sehat kita, anak yang belum makan bangku sekolah pun tahu Tuhannya di atas, fitrahnya menunjukkan demikian. Setelah belajar ilmu kalam jadi bodoh sebodoh-bodohnya, pening dia di mana Tuhan. Sebagaimana jua ini gelarnya, masya Allah, Imamul Haramain, imam di dua masjid haram, di Masjidil Haram pernah, Masjid Nabawi pernah. Ditanya orang Badui dari Hamadan, ya wahai Tuhan, kami peninglah dengan perkataan Tuhan tentang Allah itu, tapi tolong ajarkan kami bagaimana menolak fitrah kami ini. Kalau kami berdoa, kenapa hati ini selalu menghadap ke atas, sehingga tangan pun tengadah ke atas? Tolong ajarkan kami bagaimana menolak fitrah ini. Kata Imam Jua ini, aku bingung kau buat, aku bingung kau buat. Kebingungan. Subhanallah. Maka orang yang tak tahu Tuhannya di atas adalah orang yang tersesat. Bukan yang mengatakan di atas yang tersesat, dia yang tersesat. Kata siapa? Kata Allah. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama-nama yang maha bagus. Wad'uhu biha, berdoa dengannya. Wa dharil ladzina yulhiduna fi asma'i, tinggalkan, biarkan orang-orang yang tersesat dalam memahami nama-namanya. Subhanallah. Mengatakan Allah tak cinta, enggak layak Allah punya sifat cinta bagi mereka. Dalam sifat 20 ada sifat cinta? Tak ada. Allah enggak layak punya sifat cinta. Tuhan Allah tak mencintai, tak meridhai. Subhanallah. Ya, Tuhan Allah tak murka, Tuhan Allah tak. Banyak yang mereka tolak. Orang seperti ini, dha'iyun musyattatul qalbi, laisa liqalbihi qiblah, laisa liqalbihi qiblatun. Ya. Tidak ada sedikit pun hati yang memiliki kibat kemana mau diarahkan. Ya tawajjahu nahwaha, kemana dia harus berharap, berhadap. Wala ma'bud yatawajjahu ilaihi qasdahu, tidak ada Tuhan yang diibadatinya, yang segala macam tujuan-tujuannya diarahkan kepadanya semata. Tak ada, karena tak tahu dia di mana Tuhannya. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa ma'rifatu batiniyatihi subhanahu wa shuhudu ihatatihi bil awalimi wa qurbihi minal abidi wa ilmihi bil bawatini wassarairi wal khafiyat taktadi tazkiyatan nafsi wa islahas sarirati wa tadhiral batini wa tanqiyatal qalbi wa imaratuhu wa imaratahu bil imani wat tuqa. Jadi sudah kita bahas tentang Allah, namanya al-awwal wal akhir, dialah pemilik segala macam nikmat yang menyiapkan segalanya untuk kita sebelum kita ada. Kemudian dia pula lah yang menjaga kita, dan dialah akhir segala sesuatu. Ya, kemudian kita yakini dialah Tuhan Maha Tinggi. Hati kita arahkan kiblat hati kita kepadanya. Sekarang yang terakhir, nama Allah Al-Batin. Wa ma'rifatu batiniyatihi, mengetahui Allah memiliki nama Al-Batin, maknanya Maha Dekat. Batin ini berbeda dengan qarib. Kalau qarib, kedekatan yang belum tentu dia tahu dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Kalau katakan fulanun qaribun min si fulan, dekat denganku, belum tentu dia tahu segala sesuatu tentangmu. Tapi kalau batin, dalam hatimu pun tahu dia. Inilah bahasa Arab begitu kaya, kadang kita menerjemahkan sulit dengan satu bahasa. Harus banyak makna baru bisa membantu. Qarib, kadang-kadang istri kita dekat di samping kita, tak tahu kita apa yang berada dalam hati kita. Suaminya mau kawin lagi, tak tahu dia, tenang dia tidur. Qarib juga. Tapi al-batin, Allahu Akbar, tahu seluk beluk segala sesuatu tentang kita dengan detail. Itu makna al-batin. Wa ma'rifatu batiniyatihi subhanahu, mengenal nama Allah al-batin, dia adalah Tuhan yang suci. Ya, wa syuhuru ihatatihi bil awalim, terkata kita mempersaksikan Allah meliputi seluruh alam raya ini. Wa qurbihi minal abid, betapa dekatnya dia kepada hamba. Wa ilmihi bil bawatin, betapa dahsyat ilmunya dengan segala yang sedang berperang dalam hati hamba. Kata Allah, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami yang ciptakan manusia, kami tahu apa yang sedang dipikirkannya dalam lintasan pikirannya, apa yang membuat dia dalam kegalauan, kebimbangan, ragu-ragu, kami tahu. Wa laqad khalaqnal insana ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahkan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya sendiri. Inilah makna batin. Ya. Was-sarair wal-khafiyyat, dia tahu segala macam rahasia-rahasia kita. Segala-segala yang tersembunyi. Taqtadi. Hal ini melazimkan apa? Ya, terhadap hamba, mewajibkan apa kepada hamba? Karena kita belajar nama Allah bukan sekedar sebut-sebut nama, sebagaimana kaum sufi yang sebut-sebut nama Allah, dilagukan lagi, kayak gitar lagi, trompet lagi, kayak gambus lagi, bukan itu, tak ada makna, bahkan semuanya bid'ah. Dipahami namanya melahirkan konsekuensi. Tatkala kita tahu dia Tuhan yang Maha Dekat, tahu segala yang sembunyi, rahasia, lebih dekat daripada urat nadi kita. Kedekatan dengan segala macam ilmunya, pengetahuannya, melazimkan tazkiyatan nafs, upaya kita untuk berusaha mensucikan diri kita ini. Tak mengotorinya. Wa islah as-sarirah, kita berusaha untuk meluruskan hati ini dari segala macam penyakitnya yang banyak. Lebih banyak daripada penyakit yang ada pada fisik manusia. Di sana ada kedengkian bersarang. Di sana ada hasad tersimpan. Di sana ada ulu, sok tinggi, sok hebat, rebut zuhur, mau tenar, mau populer, mau paling hebat kata orang. Di sana ada kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada makhluk. Macam-macam penyakit hati ini. Tatkala kita tahu dia Maha Dekat, kita berusaha mensucikan hati ini. Karena kita malu dia tahu hati kita kotor, hati kita menyimpan kedengkian kepada hambanya. Berusahalah kita mencuci segala macam dosa-dosa kita, kedengkian, kejelekan, keburukan yang ada dalam hati ini. Wa islah as-sarirah, kita perbaiki hati. Wa tathhir al-batin, kita sucikan jiwa yang terdapat dalam diri kita ini. Wa tanqiyatil qalbi, ya, berupaya untuk membersihkan hati ini. Wa imaratihi bil imani wa tuqa, kita makmurkan hati, kita isi hati itu dengan iman, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dia Maha Dekat, tahu apa yang terdapat dalam hati kita, maka kita tiap kala merasa berdosa karena hati kita melenceng entah kemana-mana, segera kembalikan agar lurus. Allahu Akbar. Naam. Fa fi hadhihi al-asma'il arba'ati jama'ul ma'rifati jima'ul ma'rifati billahi wa jima'ul 'ubudiyyati lahu kama anna fiha qam'an lil wasawisil muhlika wasyukukil mardiyah al-murdiyah wasyukukil murdiyah allati yulqiha asy-syaitanu fi qalbil insani bughyata ihlakihi wa sarfahu 'anil iman. Rawa Abu Dawud. Fa fi hadhihi al-asma'il arba'ah, maka dalam empat nama ini jima'ul ma'rifati billah, kunci dengannya sempurna kita mengenal Allah. Wa jima' al-'ubudiyyah wa jima'ul 'ubudiyyati lahu, sempurna kita akan dapat memperhambakan diri kepadanya. Subhanallah, dengan mengenal empat nama ini, hati selalu terpaut ke atas, dia adalah al-zahiru. Hati senantiasa terpaut kepada yang dekat karena dia al-batinu. Hati terpaut kepada al-awwalul akhiru, ya, kepada zat yang segala sesuatu darinya bermula, yang dialah akhir segala sesuatu. Maka inilah rahasia mengenal empat nama ini. Kama anna fiha qama'anil wasawisil al-muhlikah. Mengenal empat nama Allah ini adalah merupakan cara yang paling efektif menghilangkan segala macam bentuk bisikan-bisikan syaitan yang dapat membinasakan manusia. Bergantung kepada selainnya, berharap kepada selainnya, menuju kepada selainnya. Wa syukukil murdiyati allati yulqiha syaitan fi qalbil insan, akan dapat menghilangkan keraguan-keraguan yang bisa membinasakan, yang ditiupkan oleh syaitan dalam hati manusia. Bughyata ihlakih, karena syaitan ingin membinasakan manusia. Wa sarfi 'anil iman, ingin memalingkan manusia daripada iman. Naam. Rawa Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin jayyidin an Abi Zumail Sammak ibn al-Walid qala sa'altu Ibn Abbas fakultu ma shay'un ajiduhu fi sadri qala ma huwa qultu wallahi ma atakallamu bih qala faqala li ashay'un min ash-shak qala wa duhika qala ma naja min dhalika ahadun qala hatta anzala Allahu 'azza wa jalla فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ كَمَّلَ فَقَالَ لِي قَالَ فَقَالَ لِي فَإِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَأَرْشَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَرْشَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى هَذَا الذِّكْرِ إِلَى هَذَا الذِّكْرِ الْحَكِيمِ litardil wasawisi waqad isyukuk. Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang baik dari Abi Zumail Sammak bin Walid, dia berkata, suatu hari aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ku katakan, ma syai'un ajidu fi sadri, wahai tuan, kadang-kadang aku mendapati sesuatu dalam dadaku ini berperang. Qala ma huwa, apa yang kau dapati dalam dadamu itu sedang bergejolak? Qala ya qultu wallahi ma takallam bih, aku menjawab, tak berani aku ucapkan, karena aku khawatir kalau aku ucapkan harus rusak imanku, akidahku. Kadang-kadang datang kepada kita bisikan-bisikan, ya, mengajak hati kita untuk memikirkan yang tak layak dipikirkan. Kau dari ayahmu, ayahmu dari kakekmu, terus sampai kepada Allah dari mana? Dari mana Allah berasal? Ayahnya siapa? Dari mana dia terlahir? Ya. Demikian juga tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, muncul kadang-kadang godaan syaitan ketika memahami sifat-sifat Allah tabaraka ta'ala, sehingga terbayang tasbih seolah-olah Allah seperti manusia sifatnya, ya. Ketika itu muncul, potong segera. Sebagaimana orang-orang ahlul tasbih yang menafikan sifat, kenapa? Dipikirkannya Allah seperti manusia. Kalau Allah bersinggah sana, berarti dia bertempat. Singgah sananya tak ada, jatuh dia. Subhanallah, berarti dia diputih tempat. Kalau kita katakan dia di atas, atas itu bagian daripada tempat. Karena tempat atas, bawah, tengah, dalam. Berarti dalam tempat. Ah, tak mungkin dia bertempat. Ah, inilah namanya tasbih. Kadang-kadang lahir dalam hati manusia, dalam hati kita. Kadang-kadang subhat masuk dari WhatsApp. Subhat masuk dari mana-mana masuk. Dari FB masuk subhat. Iya juga ya. Nah, ketika itu hadir dalam hatimu, ketika itu harus kau potong. Qultu wallahi ma takallam bihi atakallamu bihi, dia katakan aku tak berani mengucapkannya. Qala faqala li asyai masyaki, aku tahu pasti engkau muncul keraguan-raguanmu tentang Allah kan. Kadang-kadang berdoa tak dikabul-kabulkannya, apanya Tuhan ya, ada enggak dia? Aku berdoa tiap hari tak dikabul-kabulkannya juga doaku. Katanya dia qaribun, dekat, ujibu da'wat da'i, mengabulkan doaku. Sudah 4 tahun ku minta. Ada ikhwan datang kepada saya, Ustaz, aku sudah berdoa sampai di multazam aku berdoa. Di angkatan. Ya. Dia ingin pindah ke Batam. Dicampakkan dia jauh-jauh. Sudah 4 tahun, ini tahun keempat aku masuk berdoa nih. Di semua tempat aku berdoa dah. Di Ka'bah, di multazam, ya Allah berikanlah aku mau pindah ke Batam. Nabi bilang, antum buat doa salah. Kenapa antum bilang aku pindah ke Batam? Ya Allah berikan aku tempat yang baik bagiku. Belum tentu Batam yang baik bagi antum. Doa antum itu salah. Boleh jadi di mana antum berada itu lebih baik bagi antum. Iya. Jadi dia bilang, padahal aku sudah 4 tahun saya berdoa. Selalu aku berdoa. Memang Tuhan mau kita suruh-suruh. Pesuruh kita Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tak jebol keinginan kita, niat kita tak masuk, kau tunduk. Semuanya digariskan oleh Tuhanmu. Dia tahu lebih maslahat apa untukmu. Tak stres kali ditawar, ditolak orang lamaran nawa. Cuman aman. Subhanallah. Proyek kita itu, semua proyek hancur gagal. Subhanallah. Akhirnya nangis, hati pilu, stres. Serahkan kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kembali kepada Allah. Miliknya juga itu semua. Allahu Akbar. Maka dia berkata, asyain nasyaki, pasti engkau ragu-ragu. Fadhahik, wadhahik. Maka ketawalah, ya Abu Zumail ini semak ini. Qala ma naja min dzalika ahadun. Kata dia, tak ada pernah seorang pun selamat daripada keraguan-raguan ini. Pasti akan muncul. Qala hatta anzalallahu azza wajalla. Tapi, kemudian Allah turunkan ayatnya, fa in kunta fi syakkin, kalau engkau dalam keraguan-raguan, fas'alil ladzina mimma anzalna ilaika, terhadap apa yang kami turunkan kepadamu berupa wahyu. Kadang-kadang engkau ragu-ragu memahami ayat, memahami nas, kau tak percaya, fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik, tanya kepada orang-orang yang baca kitab sebelummu, tanya kepada ulama yang sebelummu. Qala faqala li, maka berkata Abdullah bin Abbas kepadaku, fa idza wajadta fi nafsika syai'an, kalau engkau mendapati keraguan-raguan itu yang kau tak berani mengucapkannya karena beratnya konsekuensinya kau ucapkan, faqul, katakan saja kalau lahir dalam hatimu ucapan seperti itu tersebut, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, katakan dialah Tuhan yang awal yang akhir yang zahir yang batin, di atas segala sesuatu maha kuasa. Selesai. Subhanallah. Ini akidah. Farshada radhiyallahu anhu ila hadza dzikrul hakim, maka Abdullah bin Abbas, maka Allah meridhai, menunjukkan sahabatnya ini kepada zikir yang begitu indahnya, di tardil wasawis wa qat'is syukuk, untuk menghapuskan, menghilangkan segala macam bentuk keraguan-keraguan. Allahu Akbar. Maka keraguan akan hilangkan dengan iman. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang terdetik dalam hati kita itu kadang-kadang Allah maafkan. Selama tidak kita bicarakan. Inna Allah tajawaza an ummati ma haddatsa bi anfusiha, Allah ampunkan bagi umatku apa yang terlintas dalam hatinya, ma lam yatakallam aw ya'mal, sebelum dia ngomong atau dia berbuat. Allahu Akbar. Demikianlah ikhwati fillah kajian kita pagi hari ini. Insyaallah pada kesempatan akan datang kita akan pindah kepada nama Allah yang lain, Al-Hakimu Al-Hakamu, Tuhan yang Maha Bijak. Bijaksana. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.